Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwati fillah, hafizakumullahu jami'an. Selanjutnya, hasil musyawarah memutuskan bahwa strategi yang digunakan oleh kaum muslimin untuk menghadapi serangan pasukan gabungan Al-Ahzab adalah dengan membuat parit. Parit itu kalau kita disebutkan oleh sebagian ulama, andai dikerjakan saat ini dengan menggunakan alat-alat berat, dalam waktu yang sama seperti yang digunakan oleh para sahabat ketika itu, belum tentu selesai. Bisa dipahami kan kalimat-kalimat ini? Andaikan parit yang dibuat oleh para sahabat itu dikerjakan di zaman ini menggunakan alat-alat berat, dalam waktu yang sama, belum tentu selesai ketika menggunakan alat-alat berat. Artinya apa? Kekuatan ta'awun, kerjasama antara sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, semangat mereka untuk menyelesaikan tiap-tiap tugas yang dibebankan itu sangat tinggi sekali, mengalahkan alat-alat berat yang ada saat ini. Lebar, sehingga tidak bisa diloncati oleh kuda, itu ukurannya. Kan tiap-tiap pasukan itu ada pasukan berkuda. Nah, loncatan kuda itu kan jauh. Nah, parit itu dibuat agar kuda itu tidak bisa meloncat. Mau tidak mau harus turun dulu begini. Itu yang diinginkan. Nah, harapannya ketika pasukan musuh, dalam hal ini pasukan berkuda, memaksa untuk turun begini, orang Islam dari balik stelingnya, tempat bersembunyi itu, barikadenya, itu sudah bisa menghalangi dengan anak panah, senjata jarak jauh. Nah, digali sedalam-dalamnya. Nah, dan itu mengelilingi daerah kota Madinah. Kota Madinah itu, mungkin sebagian antum ada yang pernah ke sana, umroh, haji atau yang semisalnya. Kota Madinah itu dikelilingi oleh gunung. Nah, oleh gunung. Kemudian sisi yang terbuka, sisi terbukanya itu adalah bagian utara. Itu terbuka. Barat timur itu gunung-gunung besar. Kemudian sebagian tempat yang terbuka itu ada kebun-kebun kurma. Maka Nabi Muhammad SAW dengan kemampuan militer yang beliau punya sallallahu alaihi wasallam, beliau menetapkan bahwa parit itu dibuat di sisi yang terbuka. Karena kecil kemungkinannya musuh itu akan melintasi gunung dan kemudian menyerang dari samping, dari belakang. Nah, dengan kekuatan sebanyak dan sebesar itu, sangat kemungkinan terbesar adalah arahnya datang dari area yang terbuka. Di sanalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memimpin para sahabat untuk sama-sama melaksanakan hasil musyawarah. Nah, inilah berkah dari musyawarah. Berkah dari musyawarah, berkah dari ta'awun, kerjasama yang baik. Nah, kerjasama yang baik di antara kita akan menghasilkan berkah yang sangat luar biasa. Pekerjaan berat, seberat apapun yang digambarkan ulama tadi, andai dikerjakan saat ini belum tentu selesai dalam waktu yang sama, itu akhirnya diselesaikan juga oleh para sahabat ketika itu. Asasnya asas musyawarah, asasnya asas ta'awun, saling tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu, saling mendorong, saling memberikan semangat, saling memotivasi, saling menjaga, saling memahami. Nah, tidak ada pekerjaan yang berat untuk kemudian diselesaikan. Semua akan menjadi ringan. Semua akan menjadi ringan. Masing-masing memberikan yang terbaik apa yang ia punya. Nah, kalau dalam sebuah lembaga pendidikan, pesantren misalnya, atau dalam aktivitas dakwah, nah, ta'lim, daurah, muhadharah dan yang semisalnya, masing-masing memberikan yang terbaik. Nah, minimalnya adalah motivasi. Nah, saya tidak bisa ikut kerja bakti, saya tidak bisa ikut memberikan sumbangan tenaga. Nah, saya hanya bisa mendukung, mendoakan, semoga Allah. Begitu. Misalkan kita punya apa namanya, misalkan SMS berantai, atau punya kita, mungkin kita punya media WhatsApp dan yang semisalnya, misalkan kita tidak bisa ikut terlibat aktif, terlibat secara langsung, paling tidak kita bisa menulis kata-kata yang memberikan semangat. Nah, semangat, barakallahu fikum. Kami ikhwan-ikhwan selalu mendukung, mendoakan agar terselenggaranya kegiatan atau aktivitas dakwah itu dengan lancar biiznillah. Mohon maaf, hanya ini yang bisa kami lakukan. Nah, ketika kalimat-kalimat seperti ini disampaikan kepada panitia, disampaikan kepada pengurus, disampaikan kepada ikhwan-ikhwan yang memang turut aktif terlibat, tidak akan mungkin ditanggapi dengan buruk. Tidak mungkin kemudian ikhwan mengatakan, wah, bisanya cuma SMS doang, bisanya cuma WA-an aja, mana harusnya hadir dong. Tapi kan kita sudah minta maaf, mohon maaf, tidak bisa terlibat secara langsung. Kita bisa membantu, bertaun dalam memberikan masukan, informasi, misalkan sekedar informasi. Nah, kita bisa membantu dalam hal harta. Kita punya uang, misalkan, oh saya titip ini untuk beli makanan, buat minuman, besok kalau kerja bakti, bersih-bersih pondok, bersih-bersih masjid, kirim. Nah, 2 piring kue lapis, misalkan, ini tolong dibagi-bagikan, ini buah, ini minuman, es teh, es jeruk, dan yang semisalnya. Masing-masing memberikan yang terbaik yang ia bisa, yang ia punya. Kalau tenaga, tenaga yang ia berikan. Misalkan yang seperti ini ikhwati fillah barakallahu fikum terselenggara, terwujud, maka berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu akan turun menyelimuti semua kegiatan yang kita lakukan. Persis dan sama seperti yang dirasakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Lihat pekerjaan yang besar dan berat semacam ini. Proyek yang di luar cara berpikir manusia akhirnya selesai tepat pada waktunya sebelum pasukan gabungan Al-Ahzab itu datang dan tiba di lokasi. Ngebut itu, kerja terus dari pagi sampai petang, malam hari istirahat. Esoknya pagi sampai petang kerja lagi. Nah, malam istirahat. Itu yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Masing-masing bekerja, masing-masing berusaha. Nah, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga ikut terlibat. Bukan karena beliau sebagai seorang pemimpin tertinggi, bukan karena beliau sebagai seorang Rasulullah, utusan dari Allah Azza wa Jal, kemudian beliau berpangku tangan, diam sambil memperhatikan, memerintah dan mengkoordinir. Selain itu pun, selain memerintah dan mengkoordinir, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terlibat aktif di dalam pembuatan parit. Nah, di dalam pembuatan parit. Nah. Di dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khandaq wa hum yahfirun wa nahnu nanqulu turaba ala aktadina. Ini cerita dan gambaran dari Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu taala. Dulu kami menemani Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam proyek khandak, pembuatan dan penggalian parit. Semuanya bekerja menggali, melebarkan, menggali, melebarkan. Dan kami semua ikut dalam kegiatan mengangkut dan mengusung, memindahkan tanah dengan dipanggul, dibawa di atas punggung-punggung kami. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun ikut turut bersama dengan mereka. Hakadha fi'lu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ikut aktif. Ini ciri seorang pemimpin yang baik. Ia tidak hanya tahu memerintah dan mengkoordinir, tetapi ia pun bisa memberikan contoh secara nyata. Bekerja itu seperti ini. Akan tercipta sebuah lingkungan dan kondisi yang baik. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu Azza wa Jal. Nah. Anas ibn Malik juga bercerita bahwa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khandaq. Nabi Muhammad SAW ikut keluar bergabung dengan para sahabat untuk menggali parit. Fa'idhal muhajiruna wal ansar yahfiruna fi ghadatin baridah. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dhalika lahum. Anas ibn Malik menceritakan bahwa saat proyek penggalian khandak itu dilakukan, itu pada puncak-puncak musim dingin di pagi harinya. Bayangkan orang kalau pada musim dingin puncak-puncaknya bau, kerja itu sulit sekali. Jangankan air, batu saja dingin. Jangankan air, tanah yang dipijak pun dingin. Kita yang ada di Indonesia ini mungkin belum bisa membayangkannya. Tapi sebagian asatidah kita dan sebagian mereka yang pernah datang ke Yaman, pernah datang ke Arab Saudi, sudah bisa membayangkan. Ketika musim dingin tiba itu seperti apa dinginnya, ketika musim panas tiba itu seperti apa panasnya. Dinginnya ekstrim ketika musim dingin, panasnya pun demikian ekstrim ketika datang musim panas. Dingin sedingin-dinginnya. Nah, apalagi bekerja yang seperti itu. Nah, kita saja ikhwati fillah barakallahu fikum, pada musim penghujan, malam turun hujan, untuk keluar dari rumahnya gitu. Mau wudu main-main air dulu. Airnya diginiin. Habis 5 menit, 7 menit, 10 menit baru. Ya, itu pun agak-agak terpaksa, tanda kutip. Mau enggak mau sudah komat. Komat subuh baru, oh iya sudah komat subuh. Itu musim dingin. Bayangkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tetapi itu kenapa mereka-mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain begitu semangat untuk menggali dan membuat parit? Karena memang itulah hasil keputusan dari mekanisme musyawarah. Berat memang. Semua keputusan yang diambil melalui mekanisme musyawarah berat. Beratnya pun bertingkat-tingkat. Nah, tetapi karena itu adalah hasil musyawarah, maka mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena di balik musyawarah ada hikmah dan ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Al-Bara' bin Azib menyatakan, ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yanqulu min turabil khandak hatta wara 'anni al-ghubar jaldatu batnih. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh Al-Bara' bin Azib. Saya melihat langsung Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membawa, memikul tanah hasil galian dari parit. Nah, sampai debu-debu tanah itu bisa menutupi putihnya perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putih menarik. Nah, bukan putih pucat tetapi putih menarik. Nah, digambarkan oleh Al-Bara' bin Azib pada hari-hari penggalian parit itu, Nabi Muhammad bawa mengangkut tanah, memindahkan batu. Nah, saking beliau terlibat aktif dalam penggalian itu, debu-debu menempel di badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita misalkan, saya pribadi katakan sebagai seorang ustaz, sebagai sama pengurus atau ikhwan atau apa saja kedudukan kita, melihat saudara-saudaranya ikut bekerja kotor ini dan itu, sementara pakaian kita masih bersih, malu kita. Nah, cobalah contoh dan teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sudah posisi seperti itu dengan alat seadanya, dengan cara yang sangat sederhana, proyek yang begitu besar, itu proyek besar. Nah, pagi cuacanya sangat dingin, ketika mulai siang hari sampai ke atas terik matahari membakar, itu pun dalam keadaan lapar. Hari-hari itu hari-hari yang sulit bagi kaum muslimin. Hari-hari itu adalah hari-hari yang bahan makanan itu sangat terbatas jumlahnya. Kebun-kebun kurma belum berbuah sehingga bisa dipanen. Dipanen dalam jumlah yang banyak. Semua serba terbatas. Air terbatas, makanan pun demikian sangat sedikit sekali. Tetapi itulah berkah dari musyawarah, berkah dari kebersamaan, berkah dari ta'awun, saling bantu-membantu, saling menutupi, saling melengkapi. Luar biasa. Subhanallah. Hal-hal yang tadi disebutkan, bukanlah penghalang untuk terus bekerja, untuk terus bekerja sama. Berat hari-hari itu yang akan dihadapi, dan hari-hari yang pernah kita hadapi pasti ada hari-hari berat. Ada naik, ada turun, ada surut, ada pasang, ada hari-hari bahagia, tetapi ada hari-hari di mana kita harus berduka. Nah, ada suka, ada cita, ada canda, ada tawa, tapi di sela-selanya pasti ada tangisan. Seperti itulah kehidupan dunia, tidak selamanya bergelombang. Kadang permukaan itu tenang, kadang harus bergelombang. Nah, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan seperti itulah hari-hari yang kami tetapkan untuk manusia. Berganti, silih ganti datangnya. Nah, kita dalam aktivitas dakwah, dalam aktivitas pendidikan, proses belajar mengajar pun seperti itu. Nah, hari-hari pertama santri-santrinya kita, masya Allah, tidak ada laporan sebulan pertama, baik semua. Nanti bulan kedua sudah ada santri yang bermasalah satu. Nanti bulan ketiga muncul lagi santri yang lain berkasus. Bulan keempat mulai kelihatan. Nah, ini ternyata ada seorang pengajar yang sakit-sakitan, sehingga mata pelajaran yang diampu olehnya terhenti. Nah, mengakibatkan libur sementara tidak ada penggantinya. Itu kan masalah terus, silih berganti. Nah, tetapi pasti ada kalanya, na'am barakallahu fikum, ada kalanya kita senang, tersenyum dan tertawa bahagia, karena Allah subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kemudahan untuk kita. Nah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain melaksanakan proyek yang berat ini dalam keadaan lapar dan haus dahaga, serba kurang makanan dan minuman. Sampai-sampai Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kepada kita, syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ju'a, farafa'na an butunina an hajarin hajarin, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajarain. Kami para sahabat, kata sahabat Abu Talhah, kami para sahabat yang bekerja menggali parit, pernah datang beramai-ramai menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Tidak ada makanan yang bisa kami konsumsi. Pekerjaan ini berat, menggali, mengangkut, membawa, memindahkan, nah, mengayunkan tangan. Ini pekerjaan berat, tapi kami lapar ya Rasulullah. Ini buktinya. Para sahabat yang ketika itu datang beramai-ramai menemui Nabi alaihi salatu wasallam, sama-sama buka baju. Ternyata di perutnya sudah ada masing-masing ada sebongkah batu di sini. Orang kalau lapar kan perutnya masuk ya. Masuk begini. Nah, salah satu triknya biar agak tidak terasa lapar, ambil batu yang bersih, yang bagus bentuknya sesuai dengan bentuk perut kita masing-masing. Kan ada yang six pack, kan gitu. Ada yang four pack. Ada yang zero pack. Zero pack itu bulat, nol kan ya. Dari nol, zero pack. Ada yang berapa pack lagi lah. Ya masing-masing. Itu salah satu trik ya, kalau sudah lapar, ini batu diambil, kemudian ikat kuat-kuat di sini, pakai ikat pinggang, pakai kain, seret. Itu untuk mengurangi rasa lapar. Rasa lapar sih gak mungkin hilang, tapi kan bisa membantu. Ini sahabat angkat baju semua, ya Rasulullah, ini lihat buktinya, lapar kami semua ya Rasulullah. Alhamdulillah kita kan gak pernah seperti itu. Kerja bakti, masya Allah, ada yang nyumbang es teh, ada yang nyumbang es sirup, ada yang ngasih air minum mineral, ada yang nyumbang buah, ada yang nyumbang kue. Begitu kan kerja bakti kita selama ini. Pekerjaannya padahal biasa-biasa saja, tidak membuat parit seperti yang dikerjakan oleh para sahabat. Biasa-biasa, tebang pohon, bakar sampah kan gitu. Kemudian duduk di depan gerbang gitu, sambil melihat orang lalu-lalang. Ini tidak mencurigakan ini. Jangan tersinggung loh. Ini tuh menggambarkan saja. Ya, dari kita untuk kita lah. Kan gitu. Artinya seperti itu, lihat. Artinya saya menceritakan seperti ini, kalau siapapun di antara kita yang mendapatkan tugas, janganlah mengeluh. Nah, janganlah mengeluh. Para sahabat lebih berat dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita rasakan. Ini para sahabat seperti kata Abu Talhah, datang sambil buka baju nih Rasulullah nih. Nabi Muhammad SAW menjawabnya seperti apa? Nabi Muhammad bukan menjawab sabar, bukan. Nabi Muhammad bukan mengatakan nanti insya Allah ada bantuan makanan, Bukan. Nabi Muhammad SAW bukan kemudian mengatakan pekerjaan sebentar lagi, bukan. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sama seperti yang dilakukan para sahabat. Nabi terus buka baju juga. Nih, ternyata batu yang ada dan diikat di perut Nabi Muhammad bukan cuma satu, dua. Nah, itu kata Abu Talha. Cukup sebagai jawaban bukan itu? Gak perlu sabar, kita harus begini tahun doa pahalanya ini. Tidak. Sederhana sekali jawaban dari Nabi SAW. Simple. Sudah dapat keluhan ini, Nabi Muhammad tinggal buka baju juga. Nih, dua. Kira-kira para sahabat ketika itu langsung diam apa masih... masih bilang lapar ya Rasul. Kira-kira bagaimana jawaban para sahabat? Langsung diam. Oh, ternyata Nabi Muhammad lebih dari yang kita rasakan. Nah, luar biasa kan ya? Beliau sebagai seorang pemimpin itu. Sebagai seorang pembina, sebagai seorang koordinator. Masya Allah. Ya, namanya koordinator ya harus lebih capek daripada panitia yang biasa. Anggota mudanya seperti itu. Ya begitulah Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, Asatidah juga. Nah, seperti itu. Bagaimana lagi? Nabi Muhammad dengan simpel dan sederhananya menjawab, buka baju. Kata Abu Talha, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajarain. Nabi Muhammad kemudian membuka, memperlihatkan kepada para sahabat, ternyata ada dua batu yang digunakan untuk menahan lapar diikat. Itu kesabaran. Naam, barakallahu fikum. Musyawarah. Ada masalah? Musyawarah. Musyawarah dengan baik, lancar, diputuskan hasil, diputuskan keputusan beberapa hasil musyawarah. Laksanakan. Seberapapun beratnya hasil musyawarah itu, laksanakan. Laksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Bukan karena hahaha biar tidak khilaf, biar tidak beda pendapat, lebih bagus bilang ya sepenuh hati. Ketika kita sudah mendengar hasil keputusan musyawarah seperti ini, laksanakan dengan sepenuh hati, laksanakan dengan seikhlasnya, laksanakan dengan setulus-tulusnya, bukan dengan setengah hati, apalagi seperempat jiwa. Kan itu, jangan, laksanakan sama-sama ta'awun terus begitu. Nah, kesulitan apapun hadapi bersama. Nah, inna ma'al usri yusra. Di sana ada kesulitan, di baliknya pasti ada kemudahan. Walikul syiddatin makhraj. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang berat, pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Sekarang kita sudah mendengar bahwa Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang menggali, melebarkan parit. Nah, membuat parit sebagai khandaq. Nah, persiapan berperang. Mereka kan bekerja dalam keadaan lapar. Tapi dengan kesabaran dan keikhlasan mereka, Allah Azza wa Jal kemudian memberikan berkahnya. Seperti apa berkahnya? Ikhwati fila barakallahu fikum. Sahabat Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, anhuma. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Jabir ibn Abdillah, kata Jabir, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja sambil menahan lapar. Ini disaksikan secara langsung oleh Jabir bin Abdullah. Orang lapar kan ketahuan ya. Alhamdulillah enggak ada yang lapar nih. Coba saya perhatikan. Enggak ada yang lapar. Orang lapar itu ketahuan. Nah, Jabir bin Abdullah melihat wajah Rasulullah ini wajah orang lapar, haus, kasihan. Lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu minta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya minta izin pulang ke rumah sebentar saja. Nah, lalu diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke rumah, Jabir bin Abdullah bertanya kepada istrinya sebagai penanggung jawab penuh urusan rumah tangga. Istri kan begitu. Nah, yang tahu pemasukan dan pengeluaran, yang tahu apa data bahan makanan dan minuman, itu istri. Beri amanah, beri tanggung jawab, berikan kepercayaan untuk mereka. Kita sebagai suami ya jujur-jujuran saja, terus terang. Dek, penghasilan kakak sebulan 15 juta. Kurang ya? Kalau untuk jadikan contoh kurang ekstrim kayaknya. Dek, penghasilan kakak sebulan 20 juta. Saya naikkan 5 juta. Jujur, tidak usah ditutup-tutupilah. Jujur saja, ini 20 juta. Kakak butuh operasional ini dan itu. Juga kakak pengen sedekah segala macam. Jadi yang kakak berikan buat adik 15 juta. Kurang enggak? Bukan pertanyaan sudah cukup enggak? Kurang enggak? Kan gitu. Kita kalau terbuka sebagai seorang suami, istri pun akan malu. Nah, istri akan malu. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi, itu akan menimbulkan konflik. Bilangnya penghasilan kakak itu berapa sih? Istri itu gak usah nanya penghasilan berapa, terima aja deh. Itu kan konflik nantinya. Konflik yang seperti itu. Nah, apalagi kalau kita sebagai suami sudah mulai nyimpen-nyimpen uang sembunyi-sembunyi itu. Gitu, simpen di balik baju, punya rekening sendiri, istri gak tahu. Itu istri sudah pikirannya macam-macam. Wah, jangan-jangan persiapan mau nikah lagi nih. Yang namanya perempuan, perasaannya sensitif, peka. Gitu. Apalagi kalau sudah berbau ta'adud-ta'adud gitu, peka banget tuh. Radarnya kenceng. Ada sinyal asing masuk, nin. Wah, suamiku ada apa-apanya nih. Kok berubah? Padahal mungkin suaminya punya niat yang baik. Kumpulkan uang itu pengen beli cincin, gelang, dan giwang. Tapi karena tidak berterus terang, ya salah paham mungkin. Yang paling enak itu memang terus terang komunikasi. Loh, kok ceritanya rumah tangga? Ya memang perlu. Rumah tangga salaf itu harus dibina lah. Fawaid yang disebutkan para ulama itu sangat banyak sekali kaitannya dengan urusan rumah tangga. Hubungan suami, ya besok kalau ada kesempatan daurah 2 tahun lagi di sini, bisa insyaallah. Kita kan 2 tahun lagi. Insyaallah. Kalau ada kesempatan mungkin itu perlu disampaikan. Pendidikan anak perlu sampaikan. Gitu. Akidah dan fikih pun harus disampaikan. Tapi ini kaitannya dengan hal-hal di dalam rumah itu. Jadi suami ideal katanya. Janji. Janji apa itu? 2 tahun. Nah, 2 tahun ya. Tidak boleh kurang dari 2 tahun. Kalau misalkan setahun tidak diterima gitu. Insyaallah. Ya tinggal pinter-pinternya panitia melobi nanti seperti apa. Ustadz itu kan tergantung panitianya. Kalau panitianya bisa melobi ini Ustaz. Ah, itu biasanya ya sudahlah. Akhirnya kita yang punya kegiatan pun akhirnya di ya sudah enggak apa-apa untuk Samarinda. Ini pinter-pinternya panitia nanti. Harus itu urusan keluarga. Harus itu. Biar harmonis usaha. Bukan berarti keluarga saya paling harmonis enggak. Berbagi pengalaman. Meskipun masih muda nih ceritanya. Nah, taib. Jabir bin Abdillah pulang ke rumah, tanya sama istrinya, ada makanan enggak yang bisa dimasak? Saya lihat Rasulullah itu kok lapar tadi. Kata istrinya, wahai suamiku, makanan di rumah kita enggak ada. Tinggal disebutkan di dalam riwayat ini, kecuali sa' min sya'ir. 4 kali gini. 1, 2, 3, 4. 4 ini cakupan gini, gandum. Ya kalau kita beras nggak sampai sekilo itu, sisa segitu untuk dibuat roti adonan, dikasih khamir itu pengembang ya, buat diaduk itu bisa untuk buat roti. Terus masih ada lagi makanan yang lain, yaitu cempe. Tahu cempe nggak ya? Anak kambing yang masih kecil sekali. Cuma itu yang tersisa sekarang, nggak ada makanan yang lain. Begitu. Kalau kita kayaknya lebih sih dari itu. Beras masih 1 karung. 1 karung isi 3 kilo. Kan tetap 1 karung namanya walaupun isinya 3 kilo. Iya kan? Walaupun isinya 3 kilo masih namanya 1 karung. Setengah, seperempatnya enggak apa-apa. 1 karung itu segitu. Itu jawaban istri Jabir bin Abdillah. Akhirnya Jabir bin Abdillah memerintahkan sudah yang anak kambing itu sembelih dimasak. Kemudian yang tepung tersisa, tepung gandum yang tersisa buat adonan. Nah, dimasak nanti jadinya menggelembung seperti apa? Kemarin masakan parungku. Nama makanannya kemarin sore? Kapurung. Nah, seperti kapurung itu jadi gitu. Itu perintah Jabir bin Abdillah. Sudah mulai disembelih, dimasak semua, Jabir bin Abdillah kembali ke lokasi penggalian parit. Itu cukup jauh jaraknya. Sampai di lokasi penggalian parit, Jabir ibn Abdillah mendatangi Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam sambil berbisik, makannya kan sedikit, ya Rasulullah, saya punya sedikit makanan di rumah, silahkan Anda mengajak beberapa orang, terserah Anda, beberapa orang saja, karena makanannya sedikit. Kata Rasulullah alaihissalatu wasallam, apa yang kamu lakukan di rumah? Diceritakan, saya punya seekor kambing kecil, anak kambing, kemudian satu sok gandum, saya masak begini, begini, begini, begitu. Nah, kata Rasulullah, kamu pulang, jangan sentuh sedikit pun makanan yang sudah kamu siapkan sampai saya datang. Itu kalau tepung gandum yang sedang dimasak itu jangan diangkat dari api, dari tungku perapiannya, sampai saya datang. Itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, selesai sepakat. Kata Nabi Alaihissalatu Wasallam, sahabat, ayo semua ke rumah Jabir bin Abdullah, diundang makan nih. Wah, 1500 orang lebih. Jabir bin Abdullah kan tercengang kaget, 1500. Yang disediakan cuma cempe satu sama gandum tidak terlalu banyak itu. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan istrinya sudah berpesan, kalau dalam bahasa kita, mas, jangan banyak-banyak orangnya, enggak cukup. Kalau dalam bahasa kita. Itu Rasulullah ngajak sahabat, wahai para sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, kita semua diundang makan di rumahnya Jabir bin Abdullah. Wah, pacul linggis semua lepas. Tes. Laper, kerja keras, diundang makan. Yang namanya orang mengundang makan itu kan pasti undangannya ya di atas standar lah. Kan begitu kebiasaan kita ya. Kita kalau mengundang orang kan semaksimal mungkin kita berikan apa yang dipunya itu. Ini para sahabat dengar diundang makan, wah, enak maksudnya ini. Alat-alat lepas semua, ikut rame-rame, 1000 orang lebih, bayangkan itu. Jabir bin Abdullah pulang ke rumah, lapor sama istri-istrinya yang kaget, gak cukup. Itu semua sudah antri di depannya Jabir bin Abdullah itu rumahnya, antri semua. Makanan enak nih. Kalau kita kan ikhwan salafi, kalau sudah dapat undangan akikah, kan lumayan. Undangan walimah, daging. Kan itu kapan lagi? Gitu. Kalau bisa 2 bungkus, 2 bungkus. Kalau bisa 2 kotak, 2 kotak. Apalagi 3. Ya, yang 1 buat sendiri, yang 2 buat Pak Gadot sama Pak Bejo. Nah, gitu. Ternyata Pak Bejo dan Pak Gadot pikirannya sama. Ngambil 3. Ini 1 sama Pak Bejo, yang 1 buat Pak Rendi. Akhirnya semua dapat tetap 3. Indah sekali kan ya. Sama-sama 3 tapi nilainya berbeda. Yang ini tinggal ngambil sendiri, yang 2... yang ini 1 sendiri, yang 2 hadiah dari 2 tetangga. Sampai ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Tetapi pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi disampaikan oleh Jabir bin Abdullah kepada istrinya. Apa pesan Nabi Muhammad? Jangan apa tadi? Jangan sentuh makanan yang sudah dimasak. Tepung gandum yang sudah dimasak dan masih di atas api tungkunya, jangan diturunkan, tetap pada tempatnya. Kalau kita yang berpikir, ya gosong. Betul gak? Ini pasti gosong. Jaraknya lumayan loh. Dari lokasi penggalian parit sampai rumahnya Jabir bin Abdullah. Gosong. Kalau kita yang berpikir, airnya habis. Sudah sedikit, untuk 1000 orang lebih, kok dibiarkan di atas tungku. Tetapi itu perintah dari Nabi Muhammad. Harus ditaati. Nah, harus dituruti, harus dipenuhi. Kita tidak boleh main akal-akalan. Perintah dari Nabi. Ternyata disitulah letak berkahnya. Barokah dari sikap kita yang taat dan patuh dengan perintah Islam. Sikap kita yang sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk melaksanakan syariat Islam, perintah Allah dan perintah Rasulullah. Berkah banyaknya. Berkah. Nah, Nabi Muhammad tiba, minta izin masuk ke rumah. Diizinkan oleh Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad sendiri yang kemudian menyendokkan, membagi-bagikan nampan per nampan. Bukan langsung brek 1000, rumahnya enggak cukup. Tapi disebutkan itu bernampan-nampan. Setiap kali orang masuk 10, keluar 10, ya antri. Itu Nabi Muhammad yang nyendok. Gandum, kasih daging, makan, wah, lahap para sahabat itu makan. 10-10 sampai habis. Para sahabat, mereka yang antri di luar, sementara masakannya masih full, masih penuh, tidak berkurang sedikit pun. Ini berkah, berkah dari sebuah musyawarah yang keputusannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berkah dari ta'awun, kerja sama-sama. Berkah dari ukhuwah. Berkah dari al-jud wal-karam, buah dari kedermawanan seperti itu. Jangan melihat sedikitnya, jangan melihat murahnya, tapi utamakan keikhlasan dan ketulusannya, saling membantu. Allah akan berikan berkah. Makanan yang banyak, kalau kita makan sendiri, belum tentu mengenyangkan, belum tentu memuaskan. Katakan kenyang, puas ataukah tidak? Belum tentu puas. Tapi kalau yang sedikit, dimakan rame-rame, dimakan bersama, dan itu yang diajarkan oleh Islam. Nah, bukannya makan sendiri-sendiri, moco. Waduh, ini makanan mahal nih, silver queen misalkan, tolberon, susah nih, fuck, masukkan, nggak ketahuan temennya, gitu, sudah sepi, dan lagi, kira-kira nggak ada orang, dan lagi, emang makanan enak nih, oleh-oleh dari Singapura, padahal buatan Majalengka Jawa Barat, rotinya, yang sedikit cobalah dimakan sama-sama, seperti yang dikerjakan, yang dilakukan oleh para sahabat, yang dibina dan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan habis sampai akhirnya ikhwati fillah barakallahu fikum, para sahabat pun kenyang. Naam. Wa baqiyat burmatul lahmi taghatta bihi kama hiya. Dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah, sampai-sampai makanan yang sudah disiapkan itu tetap pada posisinya, tidak berubah sedikit pun, tidak berkurang walaupun satu cc. Kuahnya itu tidak berkurang walaupun satu mili. Wabakiyal ajin yukhbazu kama huwa. Sementara adonan roti tadi, gandum, tepung gandum tadi masih tetap sama, tidak berubah dan tidak berkurang. Itu barokah dari sebuah kebersamaan. Hadis tersebut dengan lafaz ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Sama halnya dengan kisah Jabir bin Abdullah. Barokah yang Allah Azza wa Jal berikan, barakah dan rahmat yang Allah Azza wa Jal turunkan untuk kita yang mau mengedepankan mekanisme musyawarah, ta'awun, kerjasama antar lini itu hidup. Nah, yang sayap kanan, sayap kanan, sayap kiri, yang bertahan, bertahan, kan begitu. Sesuai dengan tugasnya, di depan, di belakang, luar garis, sudah disepakati. Nah, jangan mengganggu, jangan merusak tugas orang, kecuali atas dasar kerjasama, ta'awun, sudah ada kesepakatan, monggo saling bantu membantu. Nah, tetapi masing-masing harus memahami tugas dan areanya, posisinya itu di mana. Nah, itu akan mendatangkan berkah. Nah, sama juga dalam hal apa namanya mengurusi pendidikan. Nah, ada tugasnya masing-masing, nggak usah ngurusui, kan begitu. Sudah ada tugasnya. Kadang-kadang kalau kita berusaha membantu teman kita, padahal tugas kita berbeda, tanpa ada komunikasi sebelumnya, itu akan salah paham. Salah paham. Saya misalkan ditugaskan untuk menerima tamu dalam kegiatan daurah seperti ini. Saya diperintahkan dapat tugas menerima tamu. Ahlan wa sahlan, marhaban. Kami persilahkan masuk, di sana dijelaskan ke mas ini. Ini dari mana? Oh, dari Balikpapan. Ahlan wa sahlan. Nah, ini pondok kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Itu ditugaskan teman. Dengan Pak siapa? Pak Gatot. Pak siapa? Pak Bejo, Pak Santoso, Pak Broto. Oh, silakan Pak Broto sana, tempat parkirnya. Khusus ini petugasnya. Lah, ada teman kita niatnya baik. Lihat dari jauh, kasihan ikhwan itu. Dari tadi tangannya kanan kiri ngomong, kanan kiri ngomong menyambut tamu. Kasihanlah, saya bantu juga. Niatnya kan baik. Tapi kawan kita yang ingin membantu ini sebenarnya tidak ditempatkan dan tidak ditugaskan untuk menerima tamu. Ikut gabung, ikut-ikutan kanan kiri tangannya. Pak di sana, Pak di sana, Pak. Ini tanpa ada komunikasi sebelumnya, contoh kecil saja ini. Tidak ada komunikasi, ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ikut membantu. Teman kita yang bertugas, kalau syaitan masuk tersinggung. Siapa lo, siapa gue? Siapa kamu kok tiba-tiba membantu gini? Apalagi sambil mengatakan sudah antum istirahat dulu. Loh, orang teman kita yang pertama itu sedang semangat-semangatnya kalau disuruh duduk istirahat. Salah paham. Begitu, salah paham. Ada petugas yang ditugaskan untuk menjemput dan mengantarkan ustaz. Mobil sudah disiapkan. Mobil ustaz. Nah, ini teman kita karena semangat punya mobil baru keren gitu. Mikir, wah ustadz kalau mobil itu kurang nih, pakai mobil yang ini aja. Akhirnya tanpa koordinasi langsung ustadznya datang, ini ustadz naik mobil yang ini. Lah kita sebagai tamu kan gak tahu. Oh mobil ini ya, mobil ini, ikut mobil yang ini. Salah paham lagi. Itu contoh-contoh kecil yang mungkin terjadi. Maka koordinasi itu perlu, ta'awun pun demikian. Kalau misalkan ada sesuatu yang belum jelas, tanyakan. Jangan cuma katanya, jangan-jangan sepertinya begini, kayaknya sih gitu. Ya sebab-sebab kecil inilah yang kemudian akan menimbulkan konflik. Kalau konflik itu segera diselesaikan, mungkin alhamdulillah. Tapi kalau berkepanjangan, na'udzubillah, itu akan mempengaruhi gerak laju dari aktivitas dakwah itu sendiri. Nah, berkah dari musyawarah, berkah dari ta'awun dalam hal apapun. Nah, dalam hal apapun. Disebutkan di dalam sirah, As-Siratun Nabawiyah, Ibnu Hisham rahimahullah, bahwa putri dari Bashir, saudari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anha, itu ikut datang membawa sumbangan makanan. Sumbangan itu dalam bentuk apa? Sekeranjang kurma. Nah, sekeranjang kecil. Sekeranjang itu bukan sekeranjang besar, tetapi sekeranjang kecil kurma. Dibawa oleh saudari Nu'man bin Bashir menuju proyek atau lokasi penggalian parit. Untuk siapa? Untuk makan siang ayah dan pamannya. Liyataghadda abuhu wa khaluh. Sekeranjang kecil kurma tadi itu dibawa oleh putri Bashir untuk ayahnya, ayah Nu'man. Ayah Nu'man juga dan pamannya. Famarrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saat itu putri Bashir radhiyallahu ta'ala anha sambil membawa sekeranjang kurma kecil tadi itu ternyata melintasi lokasi Nabi Muhammad SAW menggali. Melihat tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian memanggil. Nah, Rasulullah, ayah kita, ayah kaum muslimin dan ayah kaum muslimat. Juga tidak disebutkan berapakah umur saudari Nu'man bin Bashir. Nah, tetapi diceritakan Nabi Muhammad SAW memanggil. Setelah tahu itu kurma, ceritakan untuk siapa? Nabi Muhammad SAW kemudian membentangkan bajunya. Ini baju ya, jubah dibuka gini. Kemudian kurma yang sekeranjang kecil tadi segini katakan, kurmanya diletakkan di atas baju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, beliau pun memanggil semua sahabat dari ujung sana sampai ujung sini. Dipanggil semua, ini ada pembagian kurma. Faja'ala ya'kuluna minhu. Naam. Wa ja'ala tamru yazidu hatta sadara ahlul khandaki anhu. Wa innahu yaskutu min atrafis thawb. Orang datang rebutan, bayangkan orang lapar ya. Orang lapar dapat kurma enak, kurma manis, kurma segar sejuk begitu. Orang datang para sahabat ambil dari bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil sampai semuanya dapat makan kenyang plus sangunya seperti yang biasa kita lakukan ya. Habis makan kenyang terus jangan lupa sangu, kue, minuman mineral gelas-gelas itu seset masuk. Itu sudah lengkap semua sampai kurma itu berjatuhan di tanah dari ujung pakaian Nabi Muhammad SAW sampai selesai kurma tetap tidak berkurang. Ini kan barokah ya, barokah luar biasa. Nah, ketika kita mewujudkan asas musyawarah, kita mengedepankan ta'awun dalam setiap kegiatan kita. Jangan berdiri sendiri-sendiri, jangan mengambil keputusan sendiri. Jangan merasa keputusannya adalah keputusan yang terbaik sehingga lupa untuk mengajak yang lain duduk bermusyawarah. Nah, ketika semua ini sudah kita lakukan, bermusyawarah dan ta'awun ini, Allah akan berikan berkahnya. Berkah itu kadang-kadang bisa kita lihat secara langsung. Berkah itu kadang-kadang bisa kita rasakan secara nyata. Tetapi terkadang berkah itu Allah tunda datangnya. Nah, tidak langsung saat itu, tidak langsung di tempat, tetapi nanti. Kadang-kadang berkah yang Allah berikan untuk kita tidak kita ketahui dan tidak kita rasa, tetapi di situ mungkin berkahnya. Nah, tetapi mungkin di situ berkahnya. Nah, hal-hal yang di luar akal, nalar dan pikiran kita. Nah, itu mungkin terjadi, mungkin saja kita husnudzan, berprasangka baik. Itu semua mungkin terjadi sebagai bentuk barakah dan rahmat yang Allah turunkan untuk kita. Luar biasa. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, menyebutkan juga sebuah kisah yang terjadi ketika proses penggalian parit, pelaksanaan proyek khandaq, proyek besar. Nah, kisah ini saya sebutkan untuk semakin menguatkan bahwa semua kegiatan yang kita lakukan berdasarkan asas musyawarah, ta'awun, kerjasama, saling mendorong, tulus dan ikhlas, itu akan bisa menyelesaikan masalah sebesar apapun. Hal-hal yang kita anggap sulit, masalah-masalah yang kita anggap rumit sekalipun, serumit-rumitnya dendam, kesumat, benci yang sudah sekian lama terjadi, nah, asalkan kita mau duduk bermusyawarah, berkomunikasi dengan baik, berdasarkan ketulusan dan keikhlasan, jujur dan menginginkan kebaikan, tidak ada yang sulit dan rumit apapun masalahnya. Lihat kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, inna yaumal khandaki nahfir, kami dulu pada hari-hari pelaksanaan dan penggalian parit, kami ikut menggali. Fa'uridat kudiyatun syadidah. Nah, di salah satu titik ternyata ada batu besar sekali menghalangi. Digali-gali-gali batu besar. Nah, seukuran besarnya parit. Seukuran besarnya parit. Besar batu tersebut. Faja'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat sudah berusaha untuk menggeser, menggali, memecahkan batu. Mereka merasa tidak mampu. Kepada siapa mereka datang mengadu dan mengeluh? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalu hadhihi kudyatun uridat fil khandaq. Sahabat kemudian melapor, ya Rasulullah, di lokasi sana ada sebongkah batu besar yang menghalangi proses pelaksanaan penggalian parit. Kami sudah tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana nazil. Kalau begitu biarkan saja saya yang turun ke lokasi tersebut untuk memindahkannya. Tsumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar. Wala bithna thalathatan la nadzuqu dawaqan. Kata Jabir bin Abdullah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun berjalan bangkit. Nah, sementara perut beliau terlihat jelas, di dalam di perut beliau itu terikat sebuah batu untuk menahan lapar. Lapar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, sudah 3 hari lebih. Sudah 3 hari lebih kami tidak merasakan makanan yang enak dalam kegiatan kerja bakti itu. Gambarkan saja dan bayangkan bahwa hari-hari itu rumah kaum muslimin itu makanan dan minumannya sangat terbatas sekali. Fa akhadha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam al-mi'wal fa daraba fa'ada kathiban ahyal au ahyam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam turun menuju lokasi tersebut dengan menggunakan alat pemukul batu. Beliau pukul batu tersebut, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sekali pukul, batu besar itu kemudian pecah berkeping-keping menjadi seperti pasir. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai sara ramlan la yatamasak. Batu besar itu tadi kemudian pecah berkeping-keping, memuluskan rencana penggalian parit. Ini subhanallah. Nah, buah atau hasil dari sebuah ta'awun, kerjasama yang baik. Nah, kita pun seperti itu. Kembali kita berusaha untuk implementasikan dalam kehidupan kita berpesantren. Kita dalam kehidupan berpesantren pun seperti itu. Nah, mengurusi pendidikan pun demikian. Dalam rumah tangga juga seperti itu. Asalkan kita mau musyawarah, asalkan kita mau ta'awun, tidak ada yang sulit dan rumit. Tidak ada istilah berat dan susah. Semua akan menjadi ringan, semua akan menjadi mudah biiznillahi azza wajal. Yang sulit dan rumit itu ketika kita berjalan sendiri-sendiri. yang susah ditemukan untuk ditemukan solusinya, yang susah untuk ditemukan solusinya adalah saat kita sudah merasa tidak butuh orang lain. Akhirnya kita akan sulit, susah. Tetapi contoh dan teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak mengapa, bahkan itu dianjurkan. Tidak mengapa, bahkan itu dianjurkan jika sebuah lembaga pendidikan, katakan kita yang di Samarinda ini, nah, menugaskan satu, dua, atau tiga orang, sesuai kemampuan kita. Tidak ada masalah kalau kita berbicara sekarang di Samarinda ya, di Ma'had Ta'zim Sunnah ini. Tidak ada masalah, satu, dua, tiga orang sesuai kemampuan kita. Cobalah diutus untuk melakukan studi banding. Kan begitu. Nah, musyawarah ini bagian dari musyawarah. Tapi lintas pesantren. Kirim dua orang misalkan. Kalau tiga mungkin terlalu berat biayanya, dua. Nah, kan tidak setiap bulan itu diutus. Cukup sekali, sekali dalam tiga tahun, sekali dalam lima tahun. Dua, diberi tugas khusus. Siapa yang kira-kira dipercaya tugasnya ini itu, ditetapkan tugasnya. Tugas kamu adalah studi banding, nah, ke beberapa pesantren di Kalimantan maupun di luar Kalimantan, nah, dari ujung Jawa sampai ujung Jawa. Tentukan ada 5 lokasi pesantren yang akan kita datangi. Data yang kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurikulumnya seperti apa, buku-buku yang diajarkan bagaimana, menghadapi anak-anak yang bermasalah seperti apa, cara komunikasi dengan anak, cara komunikasi dengan orang tua, misalkan. Jam pelajarannya seperti apa, nah, latar belakang ustadznya bagaimana. Artinya poin-poin yang akan digunakan dalam studi banding itu sudah ditetapkan. Sehingga dalam melaksanakan tugas nanti, utusan yang resmi ini sudah tidak bingung lagi apa yang harus dikerjakan. Ini bagian dari musyawarah lintas apa tadi? Lintas pesantren. Enggak ada masalah. Utus dua orang. Lakukan studi banding. Nah, mulai dari yang dekat-dekat dulu, sharing, berbagi. Nah, lokasi yang ada di Kalimantan, nanti ke Jawa, atau mungkin sekaligus disesuaikan dengan jadwal daurah misalkan. Daurah nasional di Jogja yang tiap tahun dilaksanakan. Tepatkan, sesuaikan dengan acara di sana, sekali jalan. Nah, anak dan istri yang ditinggal difahamkan. Ini tugas mulia, tugas dakwah. Mungkin 10 hari saya pergi, karena ini tugas dari pesantren, tugas resmi, tugas dakwah, amanah umat. Kan begitu. Kalau misalkan bisa biaya sendiri, ya alhamdulillah. Kan gitu. Atau misalkan ada donatur yang lain di luar kas pengeluaran, alhamdulillah. Sudahlah Ustaz, misalkan setelah daurah ini ada yang terketuk hatinya, udah Ustaz, siapa yang mau berangkat ini saya biayai 10 hari. Nanti pengurusnya ibu, siapa yang mau pergi 10 hari ini? Laksanakan, alhamdulillah. Informasi seperti itu dikumpulkan dulu, nanti diolah, dibicarakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa pesantren di Jawa. Nah, beberapa pesantren di Jawa, masya Allah mereka mau untuk mengutus beberapa orang studi banding itu. Kita di Solo pernah melakukannya. Nah, Ma'had di Jember yang dipimpin Ustaz Lukman itu beberapa kali mengutus utusan keliling Jawa. Padahal kita mungkin sudah memandang bahwa sistem pendidikan di sana sudah cukup baik, tetapi ternyata tetap saja itu diutus beberapa orang. Pesantren sini yang di studi bandingkan misalkan Tarbiyatun Nisa, sistem pendidikan yang diberikan kepada akhwat anak-anak putri kita khusus, ada tanya semua apa yang perlu ditanyakan, tanyakan. Nah, keluhan-keluhan santriwati selama ini seperti apa, apa yang mereka butuhkan, tulis semua, kumpulkan. Nah, sekedar mengumpulkan dan menghimpun informasi, hasilnya dimusyawarahkan di sini. Hasilnya dimusyawarahkan ini. Tugas dua orang ini tadi itu cuma bertanya sesuai daftar list pertanyaan yang sudah disepakati, dicari jawabannya, catat, kalau perlu direkam, mereka setiap pesantren minta contoh bukunya, kurikulumnya seperti apa, ini itu. Nah, ini berdasarkan musyawarah dengan bimbingan asatidzah tentunya. Ini luar biasa hasilnya. Jadi peningkatan kualitas itu berjalannya cepat. Nah, tidak lambat, cepat seperti itu. Kita yang aktif. Nah, coba kalau kita bayangkan program ini terlaksana sekali dalam 5 tahun saja. Kira-kira memberatkan apa enggak sekali dalam 5 tahun? kita saja yang refreshing, ya kan, main-main, wisata, mau kok jauh-jauh itu. Ini kepentingan dakwah. Sekali, mungkin untuk selamanya, katakan seperti itu. Atau nanti 5 tahun ke depan diulangi lagi survei dan studi bandingnya. Nah, masya Allah, luar biasa ya. Ini beberapa hal yang mungkin bisa jadi catatan selama kita melaksanakan daurah. Usulan saja, diterima ya monggo. Kalau tidak diterima ya besok daurah diingatkan lagi. Tentang pentingnya yang seperti ini, ya penting loh, penting sekali. Nah, tayyib ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di dalam sebuah riwayat lain dari dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah di dalam sunannya dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam An-Nasa'i dalam sunannya dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Naam. Jadi diceritakan ikhwati fillah barakallahu fikum oleh Al-Bara bin Azib, masih dalam proyek penggalian parit Al-Khandaq. Nah, disebutkan di sana bahwa ada batu besar yang menghalangi proyek. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mendapatkan laporan. Beliau kemudian turun, kemudian mengambil alat pemukul batu. Beliau mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Pukulan yang pertama, beliau berteriak Allahu Akbar. Utitu mafatih Syam, wallahi inni la anzuru kusuraha al-humra as-sa'ah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika memukul batu besar itu, Allahu Akbar. Nah, Allah tadi memperlihatkan kepadaku kunci-kunci kerajaan dan perbendaharaan negeri Syam, dan saya melihat istana-istana merahnya saat ini juga. Nah, kekuasaan Romawi. Artinya Allah Azza wa Jal memperlihatkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa kerajaan Romawi itu akan tumbang dan akan dikuasai oleh umat Islam. Pada pukulan yang kedua, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan Allahu Akbar, "Utitu Faris, wallahi inni la ubsiru qasral madainil abyad al-an." Pada pukulan yang kedua, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan Allahu Akbar, sungguh saat ini saya melihat istana-istana putih milik kerajaan Persia yang nantinya akan dikuasai dan jatuh di tangan dan di pangkuan kaum muslimin. Pada pukulan yang ketiga, Nabi mengatakan Allahu Akbar. Utitu mafatihal Yaman, wallahi innila ubsiru abwaba Sana'a min makani. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Allahu Akbar. Saat ini saya melihat mendapatkan kunci-kunci negeri Yaman, dan saya melihat pintu-pintu Sana'a dari tempatku ini. Kalau ada yang punya keperluan silakan, tidak usah malu-malu. Menyelamatkan motor, menyelamatkan barang, tas, sebagainya. Karena sebentar lagi juga akan kita stores lagi. Ini berkah yang diturunkan Allah Azza wa Jalla untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Buah dari musyawarah, buah dari ta'awun antar sesama. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin terus bahu-membahu, bantu-membantu untuk menyelesaikan proyek tersebut, penggalian parit Al-Khandaq. Siang, sepanjang siang mereka bekerja, ketika malam hari mereka pulang ke rumah untuk beristirahat. Hatta takamal Al-Khandaq hasbal khittatil mansyudah qabla an yasilal jayshul wathani ila aswaril Madinah. Nah, sampai kemudian proyek penggalian parit itu selesai dikerjakan sebagaimana yang telah disepakati dalam musyawarah yang sebelumnya. Nah, dan itu selesai sebelum pasukan gabungan Al-Ahzab itu tiba di lokasi. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, setelah proyek Khandaq itu selesai, barulah dalam beberapa waktu yang kemudian pasukan kaum musyrikin, orang-orang kafir tiba. Orang-orang Quraisy, mereka terdiri dari 4.000 prajurit. Mereka ada di tempat di lokasi antara Jurf dan Zi'abah. Sementara Ghatafan dan orang-orang yang bersama dengan mereka, sekitar 6.000 prajurit, ada di sisi yang lain, di sisi Gunung Uhud. inti masalah telah datang. Nah, konflik antara kaum muslimin dan kaum musyrikin sudah terlihat jelas. Berhadapan-hadapan pasukan Islam dan pasukan musyrik atau pasukan kekufuran. Allah Azza wa Jal menceritakan di dalam Al-Quran perbedaan sikap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perbedaan sikap antara orang yang mukmin dan orang munafik. Allah menjelaskan perbedaan sikap antara mereka yang jujur di dalam beriman dan yang dusta, yang sungguh-sungguh dan yang main-main. Itu akan terlihat ketika masalah itu muncul. Serius apa tidaknya kita di dalam beriman, untuk berislam, untuk tetap terus belajar thalabul ilmi syar'i, itu akan terlihat ketika masalah sudah mulai bermunculan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jal, ketika menyaksikan secara langsung pasukan gabungan Al-Ahzab, apa kata mereka? Mereka sama-sama mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu." Inilah janji yang telah Allah sebutkan. Inilah janji yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Kedatangan musuh dalam jumlah besar itu justru semakin menambah iman dan kepasrahan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang lemah imannya, apalagi kaum munafikin, ketika melihat pasukan sebesar dan sebanyak serta sekuat itu, mereka mengatakan, "Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura." Orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit hatinya, orang-orang yang lemah imannya, mereka mengatakan, "Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura." Ternyata yang dijanjikan Allah dan yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah tipu daya dan omong kosong belaka. Nah, karena cara berpikir picik orang yang lemah imannya, cara berpikirnya orang beriman kok bermasalah. Orang beriman kok apa namanya? Problemnya bertumpuk-tumpuk. Nah, katanya Allah itu membantu orang yang beriman. Katanya Allah Azza wa Jalla itu akan memberikan keringanan dan kemudahan untuk orang-orang yang beriman. Mana buktinya? Udah ngaji lama, hidupnya ya kayak gini saja. Mas, sudah ngaji lama, penghasilannya selalu pas-pasan. Sudah ngaji lama, cari pekerjaan kok susah. Sana sini. Sudah ngaji, anak-anak kita kok malah tambah nakal. Gak disekolahkan di sekolah umum, di pesantren malah kayak gini hasilnya. Mana buktinya salafi? Yang disalahkan siapa? Salahkan diri sendiri? Bukan. Dia justru mempertanyakan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ia justru menyalahkan manhaj salaf. Ia justru menyalahkan ini dan itu. Dia menyalahkan ustadznya. Karena ustadznya dulu yang menyarankan, "Keluar pak dari bank, jangan kerja di bank. Uangnya itu haram, riba, gak boleh." Oh ya ustadz, keluar dari bank, hidupnya pontang-panting, utang sana, utang sini, kontrakan habis, bingung mau ngontrak di mana lagi. Sampai akhirnya nyalahin ustadznya. "Ustadz sih dulu nyalahin, nyaranin saya keluar dari bank, sekarang saya susah cari pekerjaan." Na'udzubillah. Yang dikoreksi kita, jangan salahkan syariatnya. Jangan salahkan aturan-aturan yang ditetapkan Allah dan aturan yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salahkan kita, mungkin ada yang kurang dari kita. Mungkin kita butuh bimbingan, mungkin kita kurang tulus, mungkin kita kurang ikhlas ketika melepas baju-baju dunia itu. Minimalnya kita yakin bahwa setiap keinginan kita untuk berbuat baik, setiap keinginan kita untuk bertaubat dan beristighfar lillahi azza wa jal, kita harus menjalani hari-hari penuh ujian. Kita harus diuji, jujur gak ini ingin baik? Serius gak untuk menjadi orang yang beriman? Sungguh-sungguh atau tidak untuk menjalani kehidupan as-salafus saleh? Sungguh-sungguh gak? Baru diuji sedikit, baru dicoba seperti itu, sudah mundur, mutong, ngelokro. Kalau pakai bahasa kita, sudah putus asa. Oh, ternyata kualitas tekad dan semangatnya hanya sebatas itu. Ternyata semangat kita rapuh. Oh, ternyata jiwa kita kerdil. Na'udzubillah. Jangan. Nah, ini orang-orang munafikin dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Mereka sama-sama mengatakan, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ternyata yang dijanjikan Allah itu hanya omong kosong. Ternyata yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW itu hanya angan-angan kosong. Itu sikap. Berbeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafikin serta yang lemah imannya. Lalu selanjutnya, seperti apakah pertolongan Allah itu diturunkan? Nah, bagaimanakah proses selanjutnya sampai akhirnya Allah memenangkan pasukan Islam? Lalu pasukan gabungan Al-Ahzab itu mundur, nah, tanpa membawa hasil apapun. Lalu orang-orang Yahudi yang berkhianat dari dalam akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kisah selanjutnya yang kemudian akhirnya kita berusaha mengambil ibrah dan pelajarannya, berusaha kita wujudkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam berpesantren, di dalam beraktivitas dakwah, dalam keluarga kita. Insyaallah akan kita simak bersama selesai salat duhur nanti. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada waktu sebentar untuk siap-siap melaksanakan salat duhur, berwudu. Ini air banyak turunnya untuk berwudu, ke kamar mandi dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.